Oh! Ya Benny. Tak iku lah malah kate tak blok. Mas kuate. Tak kuat kate tak blok lereng tapi selalu. Pas bukan naik ngelundas malah. Itu umur akar jiwa umur. Aku lagi kocok ke Taiwan, Korea, tak jarang. Elah karep-karep semua ya. Kowe tak pikir. Wih, tengah tengah sih, tengah luruh.